telah lama tak ku hadapi pada diriku sendiri. Yang ini sudah saatnya jadi masalah kontroversi. Harusnya tak ku tutupi, ku ingin yang seutuhnya karena ku manusia. Haruskah ku katakan juga, ku katakan sebenarnya. Terhadap dirinya.